Mangga. Penjaga hati buat kamu. Tak pernah aku impikan apa beratnya untukkan hatimu. Lama sudah menunggu sebutas harapan tulus cinta. Thank you. Tepuk tangannya buat penjaga hati.